بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab kecil kutaib yang berupa kumpulan hadis 40 sekian hadis yang ditulis oleh seorang imam dari kalangan a'immati ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang dimana kitab yang atau kutaib risalah kecil dan ringkas ini, karena hadisnya berjumlah 40 sekian, disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Walaupun kecilnya kitab ini, namun kitab ini begitu populer di kalangan umatul Islam. Hampir-hampir tidak didapati sebuah tempat pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam berupa pondok-pondok dan ma'had, kecuali di situ ada kitab ini. Dan telah banyak pula ulama yang mensyarah kitab ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala, maka nalillahi fahuwa bakin. Sesuatu yang diniatkan, ditujukan lillah, fahuwa bakin, maka perkara ini terus bakin abadi. Nah, sangat populer kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bahkan bukan hanya di kalangan Ahlus Sunnah. Begitu tersebarnya kitab ini di kalangan umatul Islam. Yang demikian ini menjadi salah satu pertanda apa yang dilakukan oleh sang penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi, dalam karyanya yang sebetulnya kalau kita sekarang mungkin begitu sangat mudahnya membuat kumpulan hadis yang bahkan mungkin lebih banyak dari ini. Entah 1000, entah 2000 dengan kecanggihan teknologi yang ada. Beliau rahimahullah hanya sekitar 40 hadis. Namun barokah. Namun barokah sehingga tersebar. Setiap risalah yang ditulis oleh beliau atau setiap apa yang kita baca dari risalah ini terus pahalanya mengalir kepada beliau rahimahullah. Begitu pula dengan karya-karya beliau yang lainnya, Riyadhus Shalihin. Siapa yang tidak mengenal Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dan inilah pula da'bus salaf, da'bul ulama. Ya, para ulama begini mereka dalam mentarbiah diri-diri mereka, dalam mentarbiah umat. Ditanamkan pondasi yang paling awal yaitu permasalahan al-ikhlas. Nah, yang dimana insya Allah pada malam hari ini kita akan baca hadis pertama dalam kitab ini, ya, yang berkaitan dengan ikhlas. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala an Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang tentunya sangat tidak asing di kalangan ahli Islam. Walaupun beliau bukan orang yang pertama masuk Islam, namun keimanan yang ada pada beliau radhiyallahu anhu akhirnya menjadikan beliau termasuk afdalun nas fi hadhil ummah ba'da nabiyha wa Abi Bakrin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Hadza Umar ibn Khattab. Menjadi orang terbaik dalam umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Hadza Umar bin Khattab, yang di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Ketika itu beliau masih kafir, agar satu di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Jahal, ketika itu keduanya masih dalam keadaan kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar salah satunya Allah jadikan, Allah berikan hidayah untuk memeluk agama Islam, yang kemudian akhirnya Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan Umar bin Khattab mendapatkan taufik untuk masuk ke dalam Islam, yang dengan Islamnya agama Islam semakin tinggi. Makanya mendapat gelar apa? Umar Al-Faruq, sang pembeda. Sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, masih orang-orang sedikit yang masuk dalam Islam ketika itu masih takut sembunyi-sembunyi untuk menyatakan keislamannya. Namun setelah masuknya Umar bin Khattab, semakin jelas. Dan beliau radhiyallahu anhu secara terang-terangan mengumumkan keislamannya. Wahada Umar bin Khattab. Yang tabiatnya dikenal dengan syiddah, memiliki sifat yang keras. Namun ternyata sifat keras ini tidak menghalangi beliau menjadi orang yang paling utama. Nah, sifat keras yang ada pada beliau terbimbing, beliau arahkan pada tempatnya sehingga menjadi sangat tepat. Bukan sifat keras yang ngawur dan tidak terbimbing. Yang dari sini kita mengetahui bahwa tabiat masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya lembut, ada yang sifatnya keras. Dan yang tabiat tidak perlu dihilangkan. Namun tinggal diarahkan. Nah, Umar Khattab yang terkenal dengan sifat syiddahnya ini, kerasnya ini, ternyata beliau seorang yang berlemah lembut ketika pada tempatnya. Ya, mata beliau dalam sirah beliau ditulis bagaimana sebegitu seringnya beliau menangis terus ketika mendengar atau membaca Al-Quran. Nah, beliau pula seorang yang apabila syaitan berjumpa dalam sebuah gang atau jalan, syaitan ini lari terbirit-birit. Menunjukkan keimanan yang ada pada beliau luar biasa. Bukan permasalahan pribadi Umar bin Khattabnya, namun keimanan dan kekokohan, ya, Islam beliau, yang akhirnya syaitan ini takut kepada beliau. Jangankan berjumpa, ketemu di gang di ujung, ketika mengetahui Umar bin Khattab akan melalui, syaitan langsung lari terbirit-birit. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi pada yang lainnya. Nah, dengan sebab keimanan yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Hadis ini yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini merupakan hadis yang sangat mulia. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari potongan hadis atau paragraf pertama dari hadis ini disebutkan oleh para ulama, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya hanyalah tiap-tiap amal itu binniyat, dengan niat-niatnya. Dari jumlah ini para ulama menyebutkan, mustahil seseorang berbuat tanpa ada niat. Selama orang tersebut normal, atau perbuatan tersebut normal, mustahil. Makanya sebelum ulama menyebutkan, kalau seandainya aku diperintah untuk memindahkan gunung tersebut, niscaya lebih mudah bagiku untuk aku beramal tanpa ada niat. Karena yang dimaksud dengan niat ini iradah, keinginan, al-qasad. Ya, memiliki tujuan, maksud, apa yang ada dalam hati, keinginan, itu niat. Maka dari sini kita mengetahui kekeliruan atau sebagian orang yang dalam ibadahnya sering mendapatkan was-wasah. Ini sudah wudu, sudah niat atau belum ya? Akhirnya mengulangi lagi. Sholat sudah mau takbir, mengulangi lagi. Nah, tidak akan bisa seorang melakukan satu ibadah tanpa disertai niat. Pasti. Nah, dalam seluruh perkara, bukan hanya ibadah. Dalam seluruh amalan, mau makan, mau tidur, mau mandi. Coba kita bayangkan sekarang kita mau berbuat tanpa ada keinginan, tanpa ada niatan tujuan dalam hati. Semua. Apa yang hendak kita lakukan? Nah, adakah yang bisa? Coba, mau belajar, sholat ke masjid, mau tidur, mau kerja, belanja, apalagi minum, mau membuka pak seluruhnya, pasti didahului dengan adanya niat. Nah, sehingga kita itu tidak perlu merasa terlalu khawatir kita dalam beramal atau yang lainnya. Itu kita ragu kemudian apakah ini sholatnya sudah niat duluan atau belum. Wudhunya yang tadi sudah diniatkan dulu atau belum. Innamal a'malu binniyat. Dengan. Pasti menyertai. Nah. Namun memang akhirnya permasalahan. Wa inna malikul limri'im manawa. Nah, dan sesungguhnya hanyalah masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ini yang perlu kita terus jaga dan kita perlu perhatikan. Ya. Kalau yang tadi yang namanya satu amal itu pasti ada niatnya sudah. Namun yang berikutnya, nah ini yang terus dibutuhkan dari kita, permasalahan niat, buat siapa kita melakukan. Nah, fa inna malikul limri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ketika kita meniatkan lillahi ta'ala, kita berusaha mengikhlaskan, ya maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Namun kalau niatnya karena dunia atau tercampur dengan ingin dipuji manusia atau yang lainnya, ya sudah. Masing-masing sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Adapun permasalahan sudah niat atau belum, itu sudah jangan khawatir. Selama kita manusia normal, selama amalan tersebut normal, ya karena memang ada perbuatan-perbuatan yang mungkin jarang, artinya secara umum jarang terjadi, namun memang tidak ada niatnya. Ya, entah orang itu mengigau ketika tidur, ya sudah emang itu lain lagi perkaranya. Ya kan? Orang mengigau bangun sampai entah kemana kan terjadi kadang ya. Nah, ini tentunya di luar, hal-hal yang sifatnya di luar keumuman. Namun secara umum, orang normal, aktivitas normal, sudah pasti akan ada niat. Jangan ragu. Nah. Namun sekarang permasalahannya, wa inna malikul limri'im manawa. Nah ini. Masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sampai-sampai sebagian ulama itu mengatakan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seseorang berwudu. Ini tidak perlu meniatkan. Oke, kok tidak perlu meniatkan? Nah, artinya ibadah wudu ini ibadah yang sudah sangat dikenal dengan tata cara yang tersendiri, ya, urutan-urutannya, yang dimana ketika seseorang melakukan wudu ini tidak akan tercampur dengan amalan yang lain. Beda dengan misalnya mandi junub. Beda misalnya dengan sholat. Sholat dua rakaat niatnya apa? Hah? Niatnya sholat subuh atau sholat sunnah? Misalnya. Nah, sholat dua rakaat ini sholat duha atau sholat yang lainnya? Alhamdulillah. Ya, dikumasi balapun. Mandi junub. Ya, ketika kita tidak niatkan untuk mandi junub, ya terjadi mandinya ya mandi biasa. Kan seperti itu. Adapun wudu, ya. Bisa orang urut tangan, kemudian kumur-kumur, muka tiga kali masing-masing, rambut diusap, kemudian kaki. Ternyata salah dia dalam karena niat untuk melakukan amalan yang lain. Ya. Di sini intinya ya ikhwan, sebenarnya para ulama, orang itu jangan terlalu khawatir ketika berbuat itu sudah tidak ada niatnya. Karena kita jumpai ini. Berapa banyak orang entah di masjid-masjid atau yang lainnya nawaitu. Wudu nawaitu lah. Pernah menjumpai yang seperti ini? Ya. Nah. Walaupun diucapkan 1000 kali, permasalahan niat itu tempatnya di hati. Tidak dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang di mana oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyampaikan seluruh apa yang datang dari Allah. Nah, ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai nabi, sampaikan semua yang diturunkan kepada engkau. Rasulullah tidak akan mungkin tidak menyampaikan. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat. Mereka semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan yang lainnya. Jadi seluruh sahabat ketika mau berbuat beramal itu niatnya dilafadzkan. Tidak ditemui. Nah ini mereka Rasulullah yang kita ini disuruh untuk mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri teladan yang baik. Kita disuruh untuk mengikuti beliau. Nah, beliau ini orang yang paling paham tentang ayat, tentang agama Islam. Beliau ini orang yang paling paham. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau melafadzkan niat. Karena memang niat tempatnya hati. Seperti itu. Nah, maka ketika permasalahannya kembali kepada permasalahan niat, ibadah ini untuk siapa? Tidak mengherankan akhirnya hadis ini, ya, disebut oleh para ulama, di antara Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Imam Syafi'i. Banyak akwal atau ucapan mereka, namun ujungnya pad sama. Bahwa usuluddin, pokok agama, itu ada pada 3 hadis. Sebagian menyebutkan 4 hadis. Nah, yang pertama hadis, innamal a'malu binniyat ini. Nah, karena agama Islam ini memang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini usul pertama dari agama ini. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah dalam rangka mereka dalam kondisi mereka mengikhlaskan lillah. Nah, dalam berbuat beragama. Karena kita mengetahui syarat pertama diterimanya amalan apa? Niat. Ikhlas. Kedua, hadis kedua yang jadi usuluddin, pokok agama, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Tentang permasalahan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Nah, barang siapa yang mengadang-adakan dalam perkara agama ini yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Nah, dan yang ketiga, hadis al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Nah, tentang permasalahan halal dan haram, apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang diharamkan. Seluruh perkara agama kurang lebih berkutat pada 3 hal ini. Nah, maka di sini kita perlu mengetahui tentang sekarang permasalahan kepada berikutnya, bagi siapa kita ini berbuat. Nah, kita niatkan untuk siapa. Nah, adapun dalam rangka apa itu sudah jelas. Enggak akan mungkin seorang melakukan sesuatu amalan ya tanpa ada niatnya. Mungkin enggak seorang lupa bisa. Ya. Nah, di sini juga pentingnya niat sebagai pembeda antara suatu amalan dan amal yang lain. Nah, namun pasti akan ada niat walaupun ternyata niatnya keliru. Nah, dia misalnya seorang suami istri misalnya. Selesai melakukan hubungan. Kemudian besoknya mandi. Tapi dia lupa. Nah, ya sudah, dia kepinginnya, tujuannya mandi biasa. Agar segar. Baru setelah itu kemudian ingat bahwa dia belum niat untuk junub. Mandi junub. Ini mungkin terjadi. Ya. Lupa dia dengan bahwa dia ini harus melakukan sholat yang dengan itu, maka dia harus niatkan untuk mandi junub. Seperti itu. Ya. Ini juga salah satu fungsi niat sebagai pembeda. Antara ibadah atau amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Yang akhirnya, kalau niatnya untuk ibadah menjadi berpahala, kalau niatnya tidak ibadah, ya sudah bukan ibadah. Nah, tidak mendapatkan pahalanya. Namun sekarang, sesuatu yang sangat penting juga, yaitu wa innama likulli imrin ma nawa. Masing-masing orang itu sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka barang siapa yang hijrahnya, perpindahannya itu ilallah wa rasulihi, dia mengingatkan dalam meninggalkan sesuatu, dalam meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, atau meninggalkan suatu negeri, memang dia pingin dalam rangka lillah, dia niatkan untuk menuju jalan Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijratuhu ilallah wa rasuli. Maka hijrahnya dia, ya sudah. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, tadi kan, wa inna malikul limri imma nawa. Orang karena beramal dengan amalan yang sama, ketika niatnya berbeda, hasilnya akan berbeda di akhirat. Walaupun di dunia mungkin akan tampak sama, yang ini berjihad, satunya lillah. Sama-sama berjihad, sama-sama merangi orang kafir misalnya. Di medan tempur misalnya, ketika itu ada perangan. Yang ini niatnya bukan lillah. Dia bertempur karena apa? Balas dendam. Nah, Yang satunya niatnya karena apa? Ingin disebut pemberani. Maka amankanat hijratuhu lidunya yusibwa. Dalam barang siapa yang hijrahnya itu dalam rangka mendapatkan dunia, awi meratin yang kihuha, atau niatnya semata-mata, kenapa kok fulan pindah ke sana? Semata-mata ingin mengejar perempuan tersebut. Nikah itu perkara yang bagus. Nikah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau semata-mata hanya mengejar perempuan tersebut tanpa disertai niat ibadah, tanpa disertai niat bahwa nikah ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya selesai. Dia hanya mendapatkan, ya sudah. Katanya, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia ya sesuai dengan apa yang dia berhijrah dalam rangka sesuatu tersebut. Nah. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Di sini kembali berbicara permasalahan niat kalau sudah berusaha lillahi ta'ala. Karena ini menjadi satu dari dua diterimanya amalan. Berarti menempati posisi yang besar dalam menentukan diterimanya amalan. Ya sudah. Perlu kita ketahui kalau sesuatu yang baik memiliki porsi yang penting, memiliki peranan yang penting dalam agama ini, yang di situ akhirnya mengantarkan seorang kepada jannah, kepada surga, perlu diketahui juga bersamaan dengan itu pasti akan ada pihak-pihak yang berusaha menyimpangkan, menyelewengkan, jangan sampai niatnya ini lillah. Artinya perlu kita ketahui, ya, ketika kita sudah berusaha mengniatkan ikhlas lillahi ta'ala, pasti syaitan tidak akan ridho. Pasti syaitan terus berusaha. Nah, di sini pentingnya kita banyak-banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dalam sehari kita baca Al-Fatihah, ya, berarti minimalnya kalau kita hanya mengerjakan surat wajibnya saja, 17 kali. Nah, kita menyatakan, mengikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Rabb. Na'budu, kami beribadah. Menunjukkan kita terus. Nah, berusaha untuk menjadikan niat kita ini seluruhnya lillahi ta'ala. Nah, bagaimana sih tanda-tanda lillahi ta'ala? Ya sudah. Di antara tanda-tanda lillahi ta'ala, khalas, permasalahan manusia itu enggak terlalu berpengaruh kepada dia. Dia itu melakukannya lillah, bukan karena ingin mencari pujian manusia, bukan mencari kedudukan di sisi manusia dan yang lainnya. Manusia memuji, manusia membenci, enggak ada pengaruh. Enggak ada bedanya. Antara celaan dan pujian sama. Kenapa? Dia mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Selama ini berbuat. Kemudian ternyata misalnya, qadarullah Allah takdirkan suatu saat dia berselisih dengan fulan. Yang mungkin fulan ini rekan kerja dia atau orang yang selama ini dia bantu misalnya. Atau orang yang selama ini dia belajar darinya misalnya. Ini yang perlu kita ketahui juga, setiap amal itu pasti akan ada ujiannya. Ya, dengan ujian-ujian itu kemudian Allah ingin tunjukkan apakah orang ini betul, jujur dalam keimanannya, jujur dalam keikhlasannya. Ini orang ini sudah dibantu, ternyata masih membuat saya ini dan itu. Sudahlah, hati-hati. Atau dia sudah berbuat sedekah dan yang lainnya, kemudian karena sesuatu dan yang lainnya sakit hati, tersinggung, akhirnya mengungkit-ngungkit. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. Ya, permasalahannya itu akhirnya, efeknya itu sebetulnya kembali kepada kita. Nah, jangan sampai Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang Allah tunjukkan kepada manusia bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu ternyata bukan ikhlas lillahi ta'ala. Gara-gara sebab terjadi masalah sedikit dengan saudaranya atau yang lainnya, berhenti beramal, berhenti berbuat. Nah, karena ketersinggungan yang lainnya, sementara permasalahan ibadah, bukan permasalahan dunia. Seperti itu. Kalau permasalahan dunia masih mending. Permasalahan ibadah, hati-hati bisa terjatuh kepada kesyirikan. Nah, akhirnya berhenti dari ibadah tersebut. Berhenti dari amalan baik tersebut. Berarti selama ini melakukan karena apa? Seperti itu. Karena kalau karena lillah, mencari wajah Allah, ya sudah, apa hubungannya dengan fulan, wa'alan, dan yang lainnya? Ya tetap akan istiqomah berbuat. Seperti itu. Nah, banyak-banyak berdoa ya ikhwan. Banyak-banyak berdoa. Kita semuanya. Ana yang berbicara di sini dan juga antum semuanya. Nah, makanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau, siapa beliau? Orang yang sudah Allah jamin. Masih berdoa banyak dalam setiap sujudnya, dalam setiap waktu dia beliau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ya Rabb yang menguasai, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena permasalahan ikhlas ini tadi, ketika kita betul-betul ikhlas, ya, ini sudah menjadi satu atau setengah kita jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan ridha, terus berusaha mengganggu. Makanya permasalahan ikhlas ini musuhnya sangat banyak. Nah, kita sering mendengar, kita sering mengucapkan bahkan, ikhlas, harus ikhlas, harus ikhlas. Nah, kita melakukannya lillah, baik. Tapi aktualnya ketika ujian tersebut datang, nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Sang adik tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui pertama tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa semampu kita. Yang pertama, yang kedua memang beda kedudukan antara kakak dengan orang tua. Nah, dalam masalah perwalian, orang tua ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Ya, yang memiliki hak lebih untuk mengatur anak dan yang lainnya orang tua tentunya. Namun yang perlu kita ketahui juga bahwa hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya yang pertama nasihat kepada sang adik ini diarahkan, diberikan. Jangan kita itu menganggap ketika orang masih kecil atau anak itu masih kecil, kita menganggap semata-mata mereka terus anak kecil yang mereka, walaupun memang aktualnya mereka ini pikiran, akalnya, otaknya belum sempurna, ya, makanya belum mendapatkan hukum agama ketika belum baligh. Namun jangan dianggap remeh apa yang kita nasihatkan itu kemudian tidak ditanggapi oleh dia. Maka terus yang pertama nasihat kepada sang anak ini, sang adik ini. Seperti itu. Ali bin Abi Thalib. Itu ketika mendapatkan atau memeluk agama Islam bukan sebagai seorang yang dewasa. Makanya disebutkan Ali bin Abi Thalib ini orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kan seperti itu. Dia orang dewasa Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan Buddha, Ammar bin Yasir. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Ya. Ali bin Abi Thalib yang memeluk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak. Sehingga nasihat terus, dan jangan lupa nasihat kepada orang tuanya. Dakwah kepada sang orang tua juga. Seperti itu. Nah, sehingga sang adik terus dinasehati, kasih bacaan-bacaan, ucapan-ucapan yang sesuai dengan kemampuan pola pikir dia. Ini kan sekarang ada majalah-majalah Islam atau apa yang sesuai dengan kadar anak-anak, seperti itu. Penyampaian-penyampaian yang dia mampu untuk menangkapnya. Nah, dan jangan jemu-jemu untuk terus menasehati dan mendoakan. Nah, karena doa ini luar biasa sebetulnya. Yang penting kita sabar ya dalam berdoa, ya itu ketahui sudah. Ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa berdoa, makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hendaklah orang tersebut berbahagia, menerima kabar gembira. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya. Nah, bahwa orang yang berdoa itu Allah pasti akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doanya orang yang berdoa kepada-Ku. Khalas. Nah, sebagian orang cenderungnya akhirnya melupakan sisi ini. Sudah berdoa, Ustaz. Loh, sabar ya, Mas. Nah, sudah berusaha, sudah berulang kali, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya sampai akhir hayatnya. Nah, sehingga nggak boleh ceritanya sudah, Ustaz. Ya ini terlepas dari kejadian ini, banyak orang tua itu seolah-olah putus asa dalam mentarbiyah anak-anaknya. Sudah Ustaz, mau gimana lagi? Loh, sudah apa? Loh, masih hidup ya, terus nasihat. Terus usaha. Terus berbuat. Seperti itu. Nah, anak udah berulang kali. Berulang kali berapa kali? 1000 kali? 100 kali? Berapa kali? Waduh, sering. Ini sekarang antum masih hidup, sang anak masih ada. Terus lanjutkan. Maka sama dengan tadi. Ya, sang adik. Dan jangan lupa, sang orang tua juga terus didakwahkan. Serta sabar. Hal-hal yang dia bisa lakukan dengan tangannya, lakukan. Namun hal-hal yang kira-kira di situ dikhawatirkan akhirnya menyebabkan mafsadah yang lebih besar ketika berhadapan dengan orang tua, ya ditahan dahulu. Cari cara yang lebih baik, cari cara yang lebih hikmah. Ya, seperti itu. Nah, karena intinya kita itu ingin berusaha agar orang itu mendapatkan hidayah. Bukan orang itu semakin lari dari hidayah. Sebenarnya orang saking semangatnya ingin mendakwahkan, ya, namun caranya kaku, caranya keras, akhirnya membuat orang semakin lari dari dakwah. Lah. Nah, seperti itu. Maka ini yang perlu diperhatikan dalam permasalahan tadi itu. Nah. Kalau Kalau dia memaksa untuk pendidikan, apa yang terjadi dengan orang tuanya? Ya bagus, kalau tidak mengapa. Sabar. Sampaikan kepada teman ini untuk bersabar sedikit. Banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Seperti itu. Kalau bisa sering-sering sekarang diajak taklim atau yang lainnya, bagus. Iya. Nah, termasuk sang anak, misalnya. Ya, didekatkan dengan dakwah-dakwah kita, kajian-kajian Ahlus Sunnah misalnya. Bicarakan dengan pihak pondok, sampaikan apa adanya. Nah, siapa tahu kalau alasannya kuat dan yang lainnya, ya. Nah, mungkin bisa membantu. Baik, barakallahu fikum. Yang lain? Di luar tema. Nah, fadal. Misalkan kita memberikan uang tip kepada karyawan toko, atau misalkan kita menginap di penginapan, tapi kita memberikan uang tip kepada karyawan, atau misalkan di toko mebel kita memberikan uang tip kepada bagian pengantar gitu ya. Nah, itu termasuk riswah atau suap? Enggak. Apa hukum memberi uang tips kepada entah pelayan, entah pekerja toko dan yang lainnya, kan seperti itu. Hukum asalnya masuk ke dalam hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, hadiyatu ummal hulul. Al-Kamakal Mustafa alaihi salatu wasalam. Di sini disahihkan banyak ulama, yaitu pemberian hadiah kepada ummal, kepada pekerja, pegawai, ya, karyawan, guru dan yang lain-lainnya, di mana orang-orang ini itu sebetulnya dalam pekerjaannya sudah mendapatkan upah dari bosnya atau yang lainnya. Nah, ini enggak boleh hukum asalnya. Namun ketika hal ini memang sudah diketahui oleh pihak, artinya bosnya dan yang lainnya seperti itu, ya, dan memang artinya tidak dilarang, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, namun hukum asalnya kalau tidak diketahui itu jangan. Seperti itu. Yang ana tahu, kalau kayak semacam di hotel apa seperti itu, ini memang sudah sesuatu yang artinya memang dipersilahkan tamu itu. Nah, namun pada hal-hal yang lainnya, ketika memang tidak diketahui apakah sang atasan mengizinkan atau tidak, maka tidak boleh. Nah, seperti itu. Tapi kalau atasan membiarkan. Nah, bukan semata-mata membiarkan, tapi memang mengizinkan. Terkadang pembiaran terjadi bukan karena dia ridho dan mengizinkan, namun karena hal-hal yang lain misalnya. Namun intinya pada tadi izin dan ridho itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin sudah waktu isya ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab, faminna li wahdah, wa makana minal khata, faminni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.